bab kita yaitu ma jaa fi taghlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab dalil-dalil yang menyebutkan tentang larangan yang keras terhadap mereka yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadah, lalu bagaimana lagi kalau mereka beribadah langsung kepada orang saleh tersebut. Kita sudah masuk kepada al-masail, masuk kepada al-mas'alah al-hadiyata asyrata. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadiyata asyrata dikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin ar-radda ala ta'ifatain. Allataini huma asyaru ahlil bidah. Bal akhrajahum ba'du ahlil ilmi minasnataini wassabi'ina firqah. Wahum ar-rafidah wal jahmiyah. Wabisababi ar-rafidah hadatha asyirku wa ibadatul kubur. Wahum awalu man bana alaiha al-masajid. Permasalahan yang ke-11, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam khutbah beliau 5 hari sebelum wafatnya beliau, ya, hadis Abdullah bin Jundub. Jundub bin Abdullah, afwan. Bantahan terhadap dua kelompok, dua golongan, ya, kelompok sempalan dalam Islam. Yang kedua kelompok ini adalah asyarru ahlil bidah. Ahlul bidah yang paling jelek, yang paling buruk. Bahkan sebagian ahlul ilm mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Maknanya apa? Maknanya mereka sudah dikafirkan. Ya. Karena kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terbagi-bagi, terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan itu masih umatku. Ya, kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu, wahia al-jamaah. Baik. ke-72 golongan yang terancam, ya, dengan neraka disebabkan mereka berpaling atau melenceng dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih, ya, min ahlil millah, termasuk di dalam Islam. Artinya bid'ah-bid'ah mereka mufasiqah, ya, menyebabkan mereka menjadi fasik saja. Nah, maknanya ketika dikatakan kedua kelompok ini keluar dari Islam, ya, atau keluar dari 72 golongan yang disebutkan, berarti mereka sudah dikafirkan. Dan memang demikian, ya. Sebagian mereka atau sebagian ahlul ilm, sebagaimana disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, mengeluarkan mereka dari 72 firqah yang ada. Siapa mereka? Dua kelompok ini, wahumur rafidah wal jahmiyah. Mereka adalah ar-rafidah dan al-jahmiyah. Wabisababir rafidah, dan dengan sebab rafidah inilah hadatsa syirku wa ibadatul qubur, terjadi kesyirikan, yaitu di tengah umat ini. Ya, wa ibadatul qubur, penyembahan terhadap kuburan-kuburan. Wahum awwalu man bana alaihal masajid. Ya, mereka adalah, ya, orang-orang pertama yang membangun masjid di atas kuburan-kuburan. Nah, ini, ya, sejarahnya berarti kembali kepada Rafidah. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dengan detail kedua firqah ini di dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid. Ya, kita harus mengenal kenapa kok mereka, kelompok kedua kelompok ini, sampai dikeluarkan, ya, di dalam atau keluar dari Islam. Ar-Rafidah, ya, atau Syiah, karena Syiah itu lebih secara umum. Kenapa dikatakan Syiah ini Rafidah? Kita akan lihat. Qala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, war-Rafidah ismun fa'ilun min rafada syai'a idastaba'adahu wasummu bidzalika li'annahum rafadu Zaida ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib hina sa'aluhu ma taqulu fi Abi Bakar wa Umar. Rafidah, ya, diambil dari, merupakan isim fa'il, ya, dari rafada. Rafadha yarfudhu, artinya menolak. Ya, rafadha itu artinya menolak. Ya, menolak sesuatu. Dinamakan mereka adalah orang-orang yang menolak. Berarti ar-rafidhah ini kelompok atau orang-orang yang menolak. Apa yang mereka tolak? Mereka dinamakan demikian ketika mereka menolak, ya, Zaid bin Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ya, berarti cucunya al-Husain, ya, bin Ali bin Abi Talib. Ya, cicitnya Ali bin Abi Talib, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti min ahlil bait. Ya, Zaid bin Ali bin Al-Husain, ya, Ali bin Al-Husain ini yang kita kenal dengan Zainul Abidin. Ya, yang juga dianggap oleh orang-orang Rafidah sebagai imam mereka, dan mereka kadzib, dusta. Ya, imam-imam yang mereka anggap sebagai, atau, ya, tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai imam mereka, ya, itu min ahli sunnah semuanya. Tidak ada yang setuju dengan pendapat mereka. Tidak ada yang setuju dengan mazhabnya Rafidah. Ya. Dan mereka itu dusta ketika mereka mengatakan mereka itu pencinta Ahlul Bait. Dusta, dusta, dusta. Ya. Ini kalau kita bicara panjang nanti kalau masalah Rafidhah ini. Nah, mereka bertanya ini kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain, ya, bin Ali bin Abi Talib. Apa yang engkau, apa pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Apa pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Ya. Kita ketahui bahwasanya di antara akidah Rafidhah, ya, mereka membenci Abu Bakar dan Umar. Mereka membenci Abu Bakar dan Umar. Ya. Bahkan, ya, lisan mereka sangat ringan untuk melaknat Abu Bakar dan Umar sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bertanya, kepada Zaid bin Thabit, Zaid bin Ali bin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib, apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Fa'athna alaihima. Maka Zaid bin Ali, ya, rahimahullah, beliau memuji Abu Bakar dan Umar. Waqalahuma wazira jiddi. Beliau berkata, keduanya adalah wazira, kedua menteri dari kakekku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Abu Bakar dan Umar ini dikenal dengan al-waziran. Wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendamping setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu disebutkan Abu Bakar wa Umar, selalu disebutkan Abu Bakar wa Umar. Ya, menunjukkan keutamaan keduanya. Dan tidak ada dari para sahabat yang berselisih pendapat tentang itu. Bahwasanya yang paling utama adalah Abu Bakar dan setelahnya Umar. Tidak ada yang berselisih tentang itu. Ya. Farafaduhu wa tarakuhu wa kanu fi sabiq ma'ahu. Maka orang-orang ini tadi pun meninggalkan Zaid bin Ali, ya, menolak pendapat Zaid bin Ali dan kemudian meninggalkannya. Ya, karena itu dikatakan idan, ya, antum rafidun, rafidah. Kalian orang-orang yang menolak. Maka mulailah muncul istilah rafidah ketika itu. Wa kanu fi sabiq ma'ahu. Lakin lamma qala al-haqqa al-mukhalif li ahwaihim nafaru minhu wal iyadu billah. Fasummu rafidah. Sebelumnya orang-orang ini bersama Zaid bin Ali. Akan tetapi ketika beliau mengucapkan al-haq yang menyelisihi hawa nafsu mereka, ya, maka mereka pun kabur darinya, meninggalkannya waliyadu billah. Berarti, ya, jujur enggak ketika mereka mengatakan mereka muttabi' li ahlil bait, mengikuti ahlul bait. Semuanya dusta. Wallahi dusta. Ya. Itu hanya untuk apa? Untuk tahyid. Untuk slogan dalam dakwah mereka agar orang tertarik. Ini rafidhah. Ya. Orang pencinta ahlul bait, kemudian yang dikenal juga dari mereka adalah nikah mut'ah. Ya. Yang nama lainnya adalah zina. Mereka samarkan dengan istilah nikah mut'ah. Ya. Nah, ini, ya, dan nikah mut'ah pernah memang disyariatkan, tapi sudah dihapus. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis melalui jalur siapa? Ali bin Abi Talib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya, ya, nikah mut'ah itu sudah dihapus, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sengaja memakai untuk apa? Untuk sebagai bentuk dakwah mereka, menarik, ya, anak-anak muda yang hasratnya lagi besar-besarnya, ya, kemudian ditalbis, ya, dibungkus dengan istilah nikah mut'ah, ya, kemudian disebutkan di situ berbagai macam kepalsuan tentang keutamaan nikah mut'ah, ya, sehingga orang tertarik untuk masuk ke dalam dakwah mereka, ya, padahal semuanya dusta, sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasummu Rafidah, maka mereka pun dinamakan Rafidah. Wa aslu madhabihim min Abdillah bin Sabah. Ya, asal madhab mereka adalah dari Abdullah bin Sabah. Ini yang pendiri. Seorang Yahudi, ya, yang pura-pura masuk Islam. Talabbasa bil Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Ya. Fa adhara tashayyu' li alil bait wal gulu fihim liyushghilan nasa an dinil Islam wa yufsidahu. Kama afsada Paulus dinan Nasara innama talabbasa bin Nasraniyah. Ya. Dan dia adalah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menampilkan seolah-olah dia adalah orang yang cenderung kepada Ali. Ya, Ahlul Bait istilah mereka. Ya, yang di situ mereka anggap adalah Ali. Ya. Dan berlebihan terhadap Ahlul Bait untuk menyibukkan manusia dari dinil Islam dan merusak Islam sebagaimana Paulus itu merusak An-Nasara ketika dia pura-pura masuk, ya, ke agama Nasara. Nah, ini perkara yang makruh, dan Paulus itu Yahudi pura-pura, ya, jadi pengikut Nabi Isa dan merusak, ya, ajaran Nabi Isa alaihi salam. Wa awwalu ma adhara Ibnu Sabah bid'atahu fi ahdi Ali bin Abi Talib hatta innahu ja'ah wa qala antallahu haqqa. Dan pertama kali muncul adalah di zamannya Ali bin Abi Talib. Ya, dan kita tahu di situ ada perselisihan-perselisihan, dan mereka menampakkan diri seolah-olah mereka adalah pengikut Ali. Bahkan datang Abdullah bin Sabah ini kepada Ali dan mengatakan antallahu haqqa. Engkau adalah Allah. Ya, sebenar-benarnya Allah engkau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa amara Aliun bil akhdud. Bil ukhdud fa hufirat wa amara bil hatab fa jumi'a wa bin nar fa ukidat thumma ahraqahum biha. Ya, maka Ali pun memerintahkan untuk digali parit-parit. Dikumpulkan kayu-kayu bakar, kemudian dinyalakan api dan mereka pun dibakar. Ya, ketika dibakar disebutkan, ya, karena di situ ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar, tidaklah mengadab dengan api kecuali rabbun nar. Ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini larangan bagi seorang itu untuk mengadab, untuk membunuh dengan membakar. Ya. Itu dilarang. Ya. Nah, Ali dalam hal ini dianggap beliau ijtihad beliau keliru. Keliru dalam sisi bukan membunuhnya, tetapi dari sisi bentuk atau caranya dalam membunuh, yaitu dengan cara membakar. Yang ini menambah keyakinan mereka, karena mereka tahu juga hadis. Ya. Ketika dibakar oleh Ali, mereka makin yakin bahwasannya Ali adalah Allah. Karena la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Ya. Ini bentuk kebodohan mereka. Illa annahu yuqal inna Abdullah bin Sabah haraba wa dhahaba ila Misr wa nashara bid'atahu wallahu a'lam. Ya, hanya saja dikatakan bahwasanya Abdullah bin Sabah kabur dan pergi ke Mesir dan menyebarkan bid'ahnya di sana. Fal muhim anna Aliyan radhiyallahu anhu ra'a amran lam yahtamilhu haitsu idda'u fihi al-uluhiyyah fa ahraqahum bin nar ihraqan. Ya. Yang jelas bahwasanya Ali lam yahtamilhu, artinya beliau tidak kuat lagi, tidak tahan untuk menghukum mereka, akhirnya dibakar. Ya, ketika mereka mengklaim bahwasanya Ali adalah ilah. Taib. Kita ambil kalamnya Syekhul Islam. Walidzalika yaqulu anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi katsirin min kutubihi qaulan. Ya, idza tala'a 'alaihi al-insan arafa halahum. Innahum ashaddun nasi dararan 'alal Islam wa innahum hajarul masajid wa 'amarul masyahid. Ya, bahwasanya mereka ini ashaddun nasi dararan 'alal Islam. Ya. Orang-orang yang paling berbahaya terhadap Islam. Makanya jangan sampai mau termakan dengan propaganda-propaganda yang ada di media. Ya, yang mengatakan bahwasanya Iran ini negara Syiah, mengatakan mereka sudah tidak sabar lagi untuk menyerang Israel. Ya, dusta itu. Seolah-olah mereka orang yang paling memusuhi Israel, seolah-olah mereka orang yang paling memusuhi orang-orang kafir. Wallahi dusta. Disebutkan oleh para ulama, tidak ada sejarahnya yang namanya Rafidhah itu bersama dengan Islam dan kaum muslimin. Mereka selalu bersama dengan musuh-musuh Islam. Enggak ada dalam sejarahnya. Ya, mereka yang mengkhianati ya Bani Abbas sehingga ya, Bani Abbas runtuh ketika itu. Dan yang lain sebagainya. Ya, enggak ada sejarahnya yang namanya Rafidhah. Ya, dengan segala macam bentuknya, Syiah dan segala macam bentuknya. Mereka bersama Islam dan kaum muslimin, tidak ada. Ya. Mereka selalu bersama dengan musuh-musuh Islam. Nih. Mau seperti apapun ya ditampakkan oleh media-media yang mainstream yang dianggap besar bahwasanya mereka seolah-olah bermusuhan, seolah mereka lah yang paling yang menolong kaum muslimin, ini adalah dusta. Ya, karena kita mengetahui akidah mereka dan kita mengetahui sejarah mereka. Ya. Dan perbedaan antara Islam dan Rafidah itu bukan sekadar perbedaan biasa, perbedaan fikih, perbedaan tidak. Seperti perbedaan antara al-madzhab yang empat, tidak. Sama sekali tidak. Perbedaannya adalah perbedaan akidah. Ya, perbedaannya adalah perbedaan akidah. Akidah mereka adalah akidah kufriyah. Ya, akidah kekufuran. Ya. Kita bicara secara umum, tidak bicara karena di situ ada firqah-firqah lagi. Syiah itu tidak hanya satu. Ya. Syiah itu tidak hanya satu, tapi kita bicara secara umum, inilah Syiah. Ya, mereka mencaci maki para sahabat, mengkafirkan mereka. Ya, dan lain sebagainya. Mengatakan Jibril, kita sudah bahas tadi malam di tafsir usul fiqh. Usul tafsir. Ya. Bahwasannya Jibril alaihissalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasulullah s.a.w. memiliki sifat-sifat yang utama. Di antaranya apa? Adalah amin. Beliau seorang yang aman. Muta'in thamma amin. Ya. Dan mereka orang-orang Rafidah mengatakan bahwasannya Jibril keliru. Ya. Jibril keliru. Ya. Bahwasanya yang harusnya disampaikan wahyu kepadanya bukan Muhammad tetapi siapa? Ali sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, dan para ahlul ilm mereka mengatakan ibu kota mereka ya. Ibu kota mereka sekarang ini di Iran. Ya, Iran ya, secara resmi mazhab mereka adalah Syiah. Tapi bukan berarti di situ tidak ada ahlus sunnah secara umum. Ada. Tapi kita bicara yang resminya. Dan di Teheran disebutkan bahwasanya tidak ada masjid. Ya, yang ada adalah tadi, masyhad-masyhad ini tadi. Kuburan-kuburan ini tadi. Ya, bahkan disebutkan, ya, mereka mengklaim di situ di antara yang paling dipuja oleh mereka adalah yang mereka anggap sebagai mazhabnya Abu Lu'lu Al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu Al-Majusi? Hah? Ya, pembunuh Umar. Ya. Orang yang membunuh Umar. Mereka melaknat Umar tapi ya memuji, ya bahkan berlebihan di dalam memuji Abu Lu'lu Al-Majusi. Ya, kembalinya ya karena dia orang Majus. Ya, Majus dari mana? Dari Persia. Persia di mana sekarang? Yaitu Iran itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita sudah paham tentang, kita bicara secara umum. Kalau kita bicara ya secara detail, kita tidak akan ragu tentang kekufuran Rafidah ini. Ya. Tapi kalau kita sudah paham bahwasanya akidah mereka sudah sangat menyimpang, kemudian tarikh sejarah mencatat bahwasanya mereka sama sekali tidak pernah bersama kaum bersama Islam dan kaum muslimin, sama sekali tidak pernah. Ya, walaupun diberitakan dengan demikian. Nah, sekarang ya, kalau kita memiliki pegangan ini, apapun yang dikatakan oleh TV, apapun yang dikatakan oleh ya koran, apapun yang dikatakan oleh media-media, kita tidak bicara media mainstream yang ada di Indonesia, media mainstream yang ada di dunia ini, seolah-olah mereka bermusuhan dengan Israel, semuanya adalah dusta. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Al-Jahmiyah, fahum atba'ul Jahm bin Safwan. Baik. Adapun Al-Jahmiyah, mereka adalah pengikut dari Al-Jahm bin Safwan. Ya. Dinisbahkan Al-Jahmiyah kepada Al-Jahm bin Safwan. Wa awwalu bid'atihi annahu ankara sifatillah. Ya. Dan awal bid'ahnya bahwasanya dia mengingkari sifat-sifat Allah. Wa qala innallaha lam yattakhid Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Dia berkata bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan tidak berbicara kepada Musa. Fa ankaral mahabbah wal kalam. Ya. Dia mengingkari sifat al-mahabbah ya dan sifat al-kalam pada Allah Subhanahu wa taala. Summa bada'at ahadil bid'ah tantasiru wa tattasi. Kemudian ya mulailah bid'ah ini tantasir. Ya wa tattasi. Ya menyebar dan meluas. Fa tanaqaha tawaifu ghairul Jahmiyah. Nah, ajaran-ajaran Al-Jahmiyah ini ya diikuti atau diambil dijadikan pegangan selain dari Jahmiyah. Ya. Kal Mu'tazilah wa mutaakhiri Ar-Rafidah. Seperti Al-Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini ngambilnya dari Jahmiyah juga. Ya. Wa mutaakhiri Ar-Rafidah. Orang-orang belakangan dari Ar-Rafidah. Ya. Baik, kita lewati dulu ini. Wal Jahm bin Safwan akhadha bid'atahu anil Ja'ad bin Dirham. Ya, Jahm bin Safwan mengambil bid'ahnya ini dari Ja'ad bin Dirham. Ya, disebutkan bahwasannya Ja'ad bin Dirham ini dia bukan seorang yang fasih. Ya, sehingga dia terbatas. Nah, Jahm bin Safwan ini yang menyebarkan ya apa yang menjadi pemikiran dari Ja'ad bin Dirham. Baik. Dan Ja'ad bin Dirham akhada bid'atahu an Aban bin Sam'an wa Aban akhadaha an Talut alladhi akhadaha an Labid ibn al-Aqsam al-Yahudi alladhi sahara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini silsilahnya. Jahm bin Safwan mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban bin Sam'an. Abad bin Sam'an mengambil dari Talut. Talut mengambil dari Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Yang menyihir. Dia adalah orang yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Labid bin Al-Aqsam. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang namanya al-bid'ah, ya, pemikiran-pemikiran baru, ya, di dalam Islam, berarti dia bukan dari Islam. Dari mana? Dari orang-orang kafir. Syiah dari Yahudi, Jahmiyah balik-baliknya ke Yahudi juga. Ya, balik-baliknya ke Yahudi juga. Dan para ulama menyebutkan itu. Ya, Al-Qadar nanti dari mana? Semuanya kembali kepada orang kafir. Karena bukan dari Islam yang demikian. Ya. Fatakunu bid'atu ta'til asluha minal Yahudi. Ya. Kemudian bid'atu ta'til, yaitu pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, asalnya ya ternyata adalah dari Yahudi. Thumma innal Jaham bin Safwan nasa'a fi biladi Khurasan. Ya, wa fiha katsirun min as-sabi'ah wa ubadil kawakib wal falasifa fa akhadha minhum aidan ma akhad fa sarat hadhihi al-bi'ah murakkabah min al-yahudiyyah was-sabi'ah wal musyrikin. Ya. Kemudian Al-Jahm bin Safwan, dia ya tumbuh di negeri Khurasan. Negeri-negeri Khurasan itu kalau tidak salah seperti kalau sekarang seperti Azerbaijan, Turkmenistan itu, pecah-pecahan Rusia atau Uni Soviet dulu. Ya. Di mana di situ banyak orang-orang musyrikin, ya, Sabi'ah, Ubadil Kawab, penyembah bintang-bintang. Ya, orang-orang filsuf mengambil ilmu dari mereka. Ya, ini campuran sudah. Pemikiran Jahm bin Safwan ini. Ya. Intinya dalam permasalahan al-asma wa sifat, walaupun di sini nanti beliau menyebutkan detail, masya Allah, kalau antum ya baca ini detail apa yang disebutkan Syekh bin Utsaimin. Mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, dalam perkara akidah al-asma wa sifat, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nama-nama dan sifat Allah itu sekedar penyebutan saja, tidak ada hakikatnya. Sebagian saking mumetnya, saking ribetnya, mengatakan bahwasanya Allah itu tidak boleh kita mengatakan Allah itu ada, tidak boleh kita mengatakan Allah itu tidak ada. Ya, tidak, Allah tidak disifati dengan maujud, Allah tidak disifati dengan ma'dum. Ya, tidak boleh dikatakan Allah itu maujud. Ya, karena nanti tasyabbuh dengan maujud. Ya, benda-benda yang ada. Tidak boleh dikatakan ma'dum, tidak ada. Karena berarti tasyabuh dengan sesuatu yang tidak ada. Berarti, iya, Allah maujud, ma'dum. Kan, umat sendiri mereka. Ya, pusing sendiri. Ya, lari dari tasbih, ya, jatuh kepada perkara yang lebih berbahaya. Ya, menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu alaihi wa sallam. Di dalam perkara takdir mereka Jabriyah. Ya, Al-Jahmiyah dalam perkara takdir mereka Jabriyah, mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki khiyar. Tidak memiliki pilihan. Ya. Bahwasanya semua adalah kehendak Allah dan makhluk tidak memiliki kehendak. Ya. Dan ini dibantah. Ya, Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah dibantah dalam ayat wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali itu dikehendaki oleh Rabbul alamin. Ya. Di situ isbat al-masyiah, ya. Penetapan masyiah, kehendak bagi makhluk, dan kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkara al-iman mereka Murji'ah. Ini Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwasanya al-iman itu ma'rifah. Al-iman itu ma'rifah. Ya, karena Murji'ah itu tidak hanya satu, bermacam-macam. Demikianlah keadaan ahlul bidah. Ya. Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya al-iman itu sekedar pengenalan saja. Berdasarkan ya, pengertian mereka ini, maka iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis mengenal Allah. Iya enggak? Iblis mengenal Allah atau tidak? mengenal Allah, membantah Allah, ya, bahkan mengenal sifat-sifat Allah wa bi'izzatika, dan demi kemuliaanmu ya Allah. Tapi tidak bermanfaat pengenalan iblis ketika dia membangkang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang Jahmiyah, menurut pendapat mereka, ya, seharusnya konsekuensinya iblis itu adalah mukmin bagi mereka. Nah, berani enggak mereka mengatakan demikian? Allah alam. Ini sekilas tentang Al-Jahmiyah. Ya, dan mereka, kedua kelompok ini, ya, dikafirkan oleh ahlul ilm. Wa qala al mu'allif wa bi sababi ar-rafidah hadatsa syirk wa ibadatil qubur wa hum awwalu man bana 'alaihi al-masajid. Ya, sebagaimana disebutkan oleh mu'allif bahwasanya dengan sebab rafidah inilah, ya, terjadi kesyirikan di muka bumi atau di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan peribadatan kepada kubur. Mereka adalah orang yang pertama kali membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya. Ini mereka yang pertama kali. Lalu apa perbedaan Ar-Rafidah dengan, ya, As-Sufiyah? Ya. Yang mereka hampir sama dan banyak sekali kesamaannya, ya, dari pengkultusan, dari gulu terhadap orang-orang soleh, sampai pengkultusan, sampai, ya, berlebihan terhadap kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Ya, kalau orang-orang Rafidah mengatakan di situ ada a'immah, imam-imam yang maksum, ya, kalau mereka orang-orang Rafidah mengatakan di situ ada, ya, wali-wali mereka yang maksum, bahkan yang mengatur kehidupan dunia ini, ya gak ada beda sebenarnya. Ya, gak ada beda. Disebutkan antara Rafidah dan Sufiyah ini kakak beradik saja. Ya, kakak beradik. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, selesai. Baik. Rencana mau tak selesaikan malam ini bab ini. Tapi kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sekalian kita membaca sedikit ini dari risalah yang Anda sebutkan sebelumnya. Judulnya Ziaratul Kubur Asy-Syar'iyyah wa Syirkiyyah. Ziaratul Kubur. Ziarah kubur antara yang syar'i dan yang syirki. Ya, ziarah kubur itu adalah syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Pernah dilarang oleh Rasulullah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarahi. Ziarah kubur itu masyru'ah. Tetapi masalahnya seperti apa ziarah kubur yang disyariatkan dan seperti apa ziarah kubur yang terlarang? Ya. Nah, sekarang apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Ini loh ziarah kubur. Ini loh yang dilarang, ini loh yang disyariatkan. Ya, kita datang, kita berdoa atau mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Inna insyaallah bikum lalahikun. Ya, kita mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, copot sandal. Ya, tidak melewati atau tidak melangkahi, tidak menginjak kuburan. Ya, nah sekarang siapa yang berpegang teguh dengan perkara ini? Ya. Sandal, ah, emang kenapa harus sandal sepatu? Ya kan, main injak-injak aja, ada kuburan orang diinjak. Larangan dibangun, larangan disemen, larangan ditinggikan dengan ketinggian yang berlebihan. Kita lihat bahwasanya, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kenyataan yang ada di zaman beliau, beliau di sini ya. Al-Mutawaffa wafat tahun 981 Hijriah. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab 1100 sampai 1200-an. Jadi beliau sebelum. Ya. Yaitu Muhyiddin Muhammad Al-Barkawi. Ya. Anda lupa beliau dari fikih apakah, kalau tidak ke Hanafi ke Syafi'i beliau. Kita akan baca. Dan beliau juga mengambil dari kalamnya Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.